السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كده مسي في الباب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. باب tentang ayat Allah سبحانه وتعالى yang menyatakan kepada nabinya, tidakkah kau lihat mereka-mereka yang mengaku beriman kepadamu dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang sebelummu, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Berarti pembahasannya sudah terlihat, kita membahas dalam bab ini tentang syirk ta'ah, syirk at-ta'ah, syirk dalam bentuk ketaatan kepada mereka-mereka yang berhukum tidak dengan hukum Allah, yang melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, yang melemparkan kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada mereka di belakang punggung-punggung mereka. Kemudian mereka berhukum dengan hawa nafsu mereka. Ternyata manusia-manusia tadi yang mengaku beriman kepada Allah, justru mereka berhukumnya kepada para tagut tersebut. Demikian terjadi pada Nasrani, demikian terjadi pada Yahudi, demikian pula terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Dan sudah dijelaskan kemarin tentang tagut. Di antaranya ucapan Imam Malik, at-tagut ma'ubida min dunillah. Kata Imam Malik rahimahullah, bahwa yang namanya tagut adalah yang diibadahi selain Allah. Tentunya harus ada catatan sedikit, yaitu tambahan kalimat wa huwa radin. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain dari Imam Malik, bahwa beliau menyatakan ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Harus ada keterangan wa huwa radin, karena tidak mesti yang diibadahi berarti tagut. Nabi Isa disembah, diibadahi oleh Nasrani, tapi bukan berarti Nabi Isa adalah tagut. Kenapa? Karena beliau tidak ridha. Demikian pula Uzair yang dituhankan oleh Yahudi, juga Uzair alaihi salam tidak ridha untuk diibadahi. Berarti siapa tagut? Tagut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha, malah minta untuk diibadahi, seperti Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la. Wa kadzalika man da'a ila tahkimi ghairi Allahi wa rasulih. Demikian pula orang-orang yang mengajak untuk berhukum tidak dengan hukum Allah dan Rasulnya. Faqad taraka ma ja'a bihir rasul. Berarti orang tersebut meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa raghiba anhu, dan berarti dia benci dan tidak suka kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Ini pun golongan-golongan yang dikatakan dengan istilah taghut, yang mengajak untuk berhukum tidak dengan hukum Allah, tidak dengan hukum apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan raghiba an. Yang kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ternyata mereka-mereka ini yang berhukum tidak dengan hukum Allah, dan juga mereka benci dan tidak suka dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa ja'ala lillahi syarikan fi tha'ah. Berarti orang tersebut menjadikan bagi Allah sekutu dalam masalah ketaatan. Menjadikan bagi Allah tandingan dalam masalah ketaatan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketaatan-ketaatan lain selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan-ketaatan dalam rangka taat kepada Allah seharusnya. Seperti taat pada orang tua, karena Allah SWT memerintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbakti kepada orang tua dengan ihsan. Rasulullah SAW juga mencegah, melarang agar kita jangan durhaka pada orang tua. Dan menyatakan termasuk dosa besar akbarul kabair adalah uququl walidain. Maka kita taat pada orang tua adalah dalam rangka taat kepada Allah yang memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Kita taat pada para penguasa juga dalam rangka taat kepada Rasulullah yang menyatakan tasma' wa tuti'. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Taatlah dan tunduklah pada penguasa kalian walaupun mereka memukul punggungmu, merampas hartamu. Berarti ketaatan kita pada penguasa ada dalam rangka taat kepada Rasulullah SAW. Maka itu tidak merusak dan tidak termasuk dalam apa yang kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah mereka-mereka yang taatnya kepada manusia-manusia tadi, kepada makhluk-makhluk tadi, dalam perkara-perkara yang seharusnya itu hak Allah. Seperti menghalalkan dan mengharamkan. Seperti membuat syariat. Seperti membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ini pun sama. Mereka membuat satu hukum tandingan dari hukum Allah. Membuat satu syariat tandingan dari syariat Allah. Dan membuat berbagai macam aturan-aturan yang dijadikan seakan-akan lebih tinggi dari syariat Allah. Dan kemudian memaksa bawahan-bawahannya harus kamu tunduk dengan aturan ini. Tapi Allah melarang, tidak peduli. Allah melarang ataupun Allah mengancam, saya tidak peduli, harus tunduk kepadaku. Bahkan sampai-sampai mengancam dengan ancaman yang seakan-akan ancamannya lebih tinggi dari Allah. Padahal mereka tidak memiliki apapun. Kalau orang-orang beriman berkata, aku takut pada Allah, aku takut pada neraka Allah, kamu berani menentang aku pun bisa membakar kamu dalam nar. Dia bikin nar, dia bikin api, dia bikin khandak, dan dia bikin parit-parit yang dipenuhi dengan kayu bakar, kemudian dipanggil. Sebagaimana kisah Ashab Al-Ukhdud yang Allah kisahkan dalam surat Al-Buruj. Allah SWT menyebutkan tentang mereka yang dalam keadaan duduk melihat orang-orang yang dibakar. Kenapa mereka dibakar? Kenapa mereka disiksa? Tidak lain kecuali karena mengatakan aku beriman kepada Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah, Allah katakan qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wama naqamu minhum. Mereka tidak menyiksanya, mereka tidak memberikan berbagai macam azab pada mereka kecuali karena mereka amanu, karena mereka beriman pada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Ini taghut bima'na al-kalimah. Dia memaksa, memerintahkan dengan satu perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, mengajak untuk kufur, mengajak untuk bertentangan dengan syariat. Dan kemudian kalau dikatakan Allah mengancam, saya pun mengancam. Allah nanti menyiksa dengan api, saya pun bisa menyiksa dengan api. Hadza taghut bima'na al-kalimah. Taghut yang asli. Ikhwan fillah na'azakumullah, terjadi di zaman ini. Di zaman-zaman yang telah lalu. Dan di zaman-zaman sebelum Islam. terjadi manusia-manusia tagut yang semodel dengan itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yatahakamu ila tagut. Orang beriman semestinya menentang tagut. Wa man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur pada tagut dan beriman kepada Allah, berarti dia berpegang dengan tali yang kokoh. Tali la ilaha illallah. Tapi ternyata kata Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Tidakkah kau lihat wahai Rasul, wahai Nabi, orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka justru memilih untuk berhukum pada taghut. Ikhwan ibn na'azakumullah, padahal Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Kata Allah, anihkum, dan hukumilah di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka. Jangan diikuti selera mereka, kemauan mereka. Jangan mengikuti selera manusia, selera rakyat, jangan. Jangan mengikuti apa yang dimaukan mayoritas mereka, jangan. Tapi hukumilah dengan hukum Allah. Wahai para penguasa, wahai para pemerintah yang memerintah rakyat yang mayoritasnya muslimin, anihkum bainahum bima anzalallah, hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan seluruh manusia yang memiliki langit dan bumi. Anihkum bainahum bima anzalallah, hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti selera mereka. Kalau mengikuti selera mereka akan bingung karena berbeda-beda selera mereka. Kalau mengikuti kebanyakan mereka, kalau gitu kita ikuti selera yang terbanyak, mayoritas mereka, itu bukan ajaran Islam. Kalau ternyata mayoritas mereka seleranya fusak, seleranya orang-orang fasik, apa akan dituruti? Oh, ternyata sebagian besar rakyat menginginkan bolehnya dilegalkan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Oh, ternyata mereka menginginkan begini dan begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Allah katakan jangan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum. Maka semestinya para penguasa muslim yang masih beriman pada Quran dan sunnah, masih beriman pada Allah dan Rasulnya, semestinya dia menghukumi dengan yang paling adil, yaitu yang Allah telah gariskan, yang Rasulullah telah ajarkan. Suka atau tidak suka. Sya'am aba, apakah mereka menerima ataupun menolak, itu hukumnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau terjadi yang demikian, maka niscaya akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman tentram, Allah mengampuni mereka, memaafkan kesalahan mereka. Akan terjadi negeri yang makmur yang diharapkan oleh seluruh manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah janjikan itu. Kalau penduduk desa itu amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, walakin kadzabu. Kalau saja mereka penduduk desa itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah yang pasti. Tetapi karena dilanggar, ditentang, walakin kadzabu, tetapi mereka berdusta, kata Allah. Mereka mengingkari. Maka akibatnya justru bukan barakah yang keluar dari langit tapi azab. Bukan barakah yang keluar dari bumi tapi azab. Bukan barakat minas sama'i wal ard tapi azab minas sama'i wal ard. Azab dari langit, azab dari bumi. Hujan yang turun yang biasanya menyuburkan tapi justru membanjiri mereka dan membinasakan mereka. Dari bumi yang mestinya keluar tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, keluar dari bumi lumpur yang panas. Keluar dari awan bukan hujan, tetapi panas yang mendidih. 800 derajat atau 600 derajat Celsius. Apa ini kalau bukan azab? Ikhwan fillah na'azakumullah, ini kecil, azab yang masih kecil sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh tidak, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya, bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbik, tidak, demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu atas apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan kemudian mereka menerimanya, wala yajidu fi anfusihim harajan, dan tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat di hati mereka, wa yusallimu taslima, dan menyerah pasrah, tunduk patuh kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dengan tidak ada rasa berat. Ini kata Allah, kalau tidak begini bukan mukmin. Kalau tidak tunduk, menerima keputusan dari Rasul, berhukum kepada Rasul, berhukum kepada sunnah-sunnah Nabi, maka tidak beriman yang demikian. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Kalau tidak beriman, berarti terjadi pada mereka kekufuran atau kesyirikan. Syirik apa yang mereka lakukan? Syirkut ta'ah. Syirik ta'at yang sedang kita bahas. Dan sudah kita bedakan tadi, ketaatan yang dalam keadaan dia adalah memang diperintahkan untuk taat, dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Juga ada taat dalam keadaan dia berdosa karena taatnya pada sesuatu yang salah. Ada pula taat yang merupakan kesyirikan, kalau dia menyatakan bahwa dialah memang yang berhak untuk menentukan hukum halal dan haram, dan dia dalam keadaan berhak membuat hukum-hukum selain Allah, maka itu tagut. Barang siapa yang beriman kepada tagut, maka dia kafir, musyrik. Dengan tidak ragu lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. Perhatikan ucapan beliau rahimahullah. Maka barang siapa yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan ini dan yang Rasulullah perintahkan ini, yaitu berhukum kepada selain Allah dilarang dan diperintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah, barang siapa yang tidak tunduk dengan ini, bian hakama bainan nasi bighairi ma anzalallah, mereka kemudian menghukumi di antara manusia dengan hukum-hukum yang bukan dari Allah, atau meminta agar dihukumi tidak dengan hukum Allah, ittiba'an lihawahu, karena mengikuti hawa nafsunya, karena mengikuti kehendak dirinya, seleranya, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun mengaku-ngaku mukmin. Ini makna ayat tadi. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, walaupun mengaku beriman, tapi kalau dia berhukum dengan tagut, berhukum kepada tagut, dan minta dihukumi oleh tagut, dan menolak hukum Allah dan Rasulnya, maka jelas kalau orang ini bukan mukmin, pengakuannya tidak diterima. Pengakuannya pengakuan kosong tanpa bukti. Fa inna Allah ta'ala ankara 'ala man arada dzalik, karena Allah telah mengingkari orang-orang yang demikian. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman. Dan Allah dustakan persaksian mereka. Allah ingkari persaksian mereka dengan ucapan Allah, yaz'umun, mereka mengaku-ngaku. Kalimat yaz'umun itu maknanya Allah tidak percaya pada mereka dan Allah mengingkari pengakuan mereka. Pengakuan mereka itu cuma za'am. Za'am itu hanya mengaku-ngaku tanpa bukti, itu za'am namanya. Alam tara ilal ladzina yaz'umun, kata Allah. Tidakkah kau lihat orang yang mengaku-ngaku beriman? Tidak beriman, tetapi mengaku-ngaku beriman. Akdzabahum fi za'mihim al-iman lima fi dhimni qawlihi, yaitu pada kandungan ucapan Allah yaz'umun, nafi imanihim. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak beriman. Fa inna yaz'umun innama yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa wa huwa fiha kadhib. Karena kalimat za'am dalam bahasa Arab maknanya adalah kalau ada orang yang mengaku-ngaku dengan dusta, maka disebut dengan kalimat za'ama yaz'umu. Berarti kalimat yaz'umun dari Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umun, itu persaksian dari Allah bahwa mereka tidak beriman. Berarti ketika mulutnya menyatakan amanna atau ana mu'min, ana muslim, berarti itu pengakuan yang tidak diterima oleh Allah, dan Allah katakan itu za'am yaz'umun, mengaku-ngaku dengan dusta. Kadzibun limukhalafatihi limujibiha, dikatakan dusta karena bertentangan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Seharusnya orang yang beriman kepada Allah konsekuensinya tunduk pada hukum Allah. Semestinya orang yang beriman kepada Allah dia ingkar kepada tagut. Wa amaluhu bima yunafihi, dan karena amalannya bertentangan dengan pengakuannya, maka Allah sebut dengan kalimat yaz'umun. Yuhaqqiqu hadza qawluhu, dan juga yang membuktikan hal ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qad umiru an yakfuru bih. Masih dalam ayatnya, kelanjutan ayatnya, wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintah untuk mengingkarinya. Mereka ingin berhukum pada tagut, padahal mereka disuruh untuk mengingkari tagut. Berarti mereka menyelisih konsekuensi iman. Li'anna al-kufra bit-taghut ruknut tauhid, karena ingkar kepada tagut itu merupakan rukun min arkanit tauhid. Kalau tauhid la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, memiliki pondasi-pondasi, maka di antara rukunnya adalah al-kufru bit-taghut. Di antara rukun tauhid adalah mengingkari tagut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana ayat yang sering kita baca, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istansaka bil 'urwatil wuthqa. Kalau dia kufur pada tagut dan beriman pada Allah, baru dia berpegang dengan urwatul wuthqa, dengan la ilaha illallah. Berarti rukun tauhid la ilaha illallah adalah kufur bit-taghut. Fa idza lam yahsul hadzal rukun lam yakun muwahhidan. Kalau rukun ini ditinggalkan, berarti orang tadi tidak bisa dikatakan muwahhid. Saya ahli tauhid, saya beriman kepada Allah dan saya beribadah kepada Allah, tapi beriman pula pada tagut, tapi tunduk pada tagut, tidak mengingkarinya, berarti dia tidak muwahhid tapi mu'addid, musyrik. Dia menjadikan tuhan-tuhan selain Allah bersama Allah. Wa tauhid huwa asas. Ikhwan fillah na'azakumullah, apakah mungkin ada seorang yang demikian? Dia beribadah pada Allah tapi beribadah pula pada tagut. Sesungguhnya susah ya, sulit. Kalau perintahnya bertentangan antara tagut dengan Allah, dia bingung mau taat yang mana. Kalau dia pada tagut berarti tidak beriman pada Allah. Kalau dia taat pada Allah berarti tidak beriman pada tagut. Tetapi yang terjadi di kebanyakan manusia adalah pada hal-hal tertentu dia berhukum pada Allah dan Rasulnya. Pada hal-hal lain dia berhukum pada tagut. Ini yang banyak terjadi. Kalau bicaranya sholat, puasa, zakat, haji, mereka tanya mana dalilnya, mana hadisnya, bagaimana caranya, bagaimana dalam Quran. Tetapi giliran perkara-perkara lain, hukum-hukum hudud, hukum-hukum had, bagaimana hukumnya orang yang mencuri, bagaimana hukumnya orang yang berzina, bagaimana hukumnya orang yang membunuh, bagaimana hukumnya demokrasi, bagaimana hukumnya, tidak akan berhukum dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan tanya mana dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Saya berhak untuk mengatur, saya berhak untuk menghukumi dengan apa yang saya mau. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini berarti orang ini dalam keadaan memiliki kesyirikan, musyrik, karena dia menganggap ada Tuhan lain bersama Allah. Ini Tuhan bagian ini Tuhan bagian itu. Seperti kaum Majusi, ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Seperti Tuhan-Tuhannya Nasrani, ada tiga, Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Seperti mereka-mereka kaum musyrikin, yang semua tempat keramat dikatakan Tuhan. Semua pohon keramat dikatakan Tuhan. Lautan dikatakan Tuhan. Seperti orang-orang Hindu dan Buddha, yang dikatakan lautan punya Tuhan sendiri. Gunung punya Tuhan sendiri, langit punya Tuhan sendiri, padi punya Tuhan sendiri, yang mereka namakan dengan dewa dan dewi. Ikhwan fillah na'azakumullah, apakah kaum muslimin akan berjalan di jalan mereka? Kemudian dia mengatakan ini diatur oleh Tuhan ini, yang ini diatur oleh Tuhan lain. Kalau masalah salat diatur oleh Allah, kalau masalah ini diatur bukan oleh Allah, oleh saya. Ikhwanifidina azakumullah na'udhu billah min dhalik. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampaikan seperti ini sebagai nasihat untuk seluruhnya. Untuk hukama'i wal mahkumin. Untuk hakimnya dan untuk mahkumnya. Untuk yang berkuasa dan untuk yang dikuasai. Agar sama-sama bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau dia masih mengaku muslim. Kalau dia masih merasa dirinya punya iman. Wa qawluhu, dan dikatakan ucapannya, wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Allah katakan selanjutnya bahwa syaitan menghendaki agar mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Yubayyin ta'ala fi hadhil ayah anna tahakkum ila at-taghut mimma ya'muru bihi syaitan. Ini isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa berhukum kepada taghut itu adalah sesuatu yang diajarkan dan diinginkan oleh syaitan. Yani dalangnya itu syaitan. Allah katakan, wa yuridu syaitan, ingat, syaitan menghendaki. Kalimat ingat syaitan menghendaki setelah membicarakan tentang taghut. Ada orang yang mengaku mukmin, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya, ternyata menginginkan untuk berhukum pada taghut, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, dan syaitan menginginkan agar mereka sesat dengan kesesatan jauh. Ini bukti, kalau berhukum pada taghut itu adalah ajaran syaitan. Wa yuzayyinuhu liman ata'ahu. Syaitan akan menghiasinya, akan mengindahkannya. Bahwa taat pada taghut itu akan bagus, akan baik, hasilnya akan begini, akan begitu. Wa yubayyin anna dhalika mimma adalla bihi syaitan man adallahu. Dan diingatkan pula oleh Allah bahwa perintah syaitan tadi tujuannya adalah menyesatkan. An yudhillahum, syaitan memerintahkan seperti itu adalah untuk yudhillahum dalalan ba'ida, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan Allah berikan tekanan dengan kalimat yang berikutnya dengan maf'ul mutlak, dalalan ba'ida. Kalimat yudhil maknanya dalal, menyesatkan, tapi diulang lagi oleh Allah, dalalan ba'ida, dengan kesesatan, menyesatkan dengan kesesatan. Ini dalam bahasa Arab maknanya ta'kid, penekanan, yang disesatkan dengan benar-benar sesat. Bahkan ditambah lagi dengan kalimat ba'idan, wa wasafahu bil bu'di, disifati dengan bu'd, jauh. Berarti kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang susah untuk kembali. Fadalla ala anna dhalika min a'zamid dalal wa ab'aduh. Dan ini bukti bahwa kesesatan karena berhukum pada taghut adalah kesesatan yang jauh. Kesesatan yang dikatakan ab'aduhu anil huda, yang paling jauh dari petunjuk. Kalau ada hidayah di sini, satu garis, maka kesesatan itu berbeda-beda jaraknya. Ada yang jauh, ada yang lebih jauh, ada yang paling jauh. Dan dikatakan sesat karena tunduk kepada taghut, beribadah kepada taghut, ini dalalan ba'ida, ab'adu dalal, sejauh-jauh kesesatan. Dalam ayat ini, berarti Allah gambarkan dengan empat perkara. Pertama, Allah katakan bahwa berhukum pada taghut itu kehendak syaitan. Kedua, Allah katakan itu adalah kesesatan, dalal, yaitu yudillahum. Yang ketiga, Allah ulangi kalimat yudil dengan kalimat masdar, dalalan. Berarti ditekankan oleh Allah dengan yang ketiga. Dan yang keempat, wasafahu bil bu'd. Yang keempat, Allah sifati dengan jauh. Kehendak syaitan. Jangankan kehendak syaitan, sama dengan syaitan kita gak mau. Iya toh, seorang beriman begitu. Seorang beriman tidak mau meniru syaitan. Berapa kali Rasulullah SAW menyatakan untuk membedakan diri dari syaitan. Makanlah dengan tangan kanan. Jangan seperti syaitan yang makan dengan tangan kiri. Demikian pula perintah-perintah Rasulullah SAW sekian banyaknya. Selisihilah syaitan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Diperintahkan kita untuk tidak sama dengan syaitan. Apalagi tunduk pada perintahnya. Dan kata Allah, tunduk pada tagut itu maknanya adalah kamu ikut keinginan setan. Yuridu syaitan. Digambarkan itu keinginan syaitan, digambarkan itu kesesatan, digambarkan bahwa itu kesesatan yang benar-benar kesesatan. Yang keempat digambarkan kalau itu adalah jauh, kesesatan yang sangat jauh. Fasubhanallah. Maha suci Allah. Ma'azama hadzal Qur'an. Betapa mulianya Quran ini dan betapa tingginya bahasa Al-Quran. Bahasa Arab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sangat tinggi. Wama adallahu ala annahu kalam rabbil alamin. Sungguh sangat tinggi dan adallahu ala annahu kalam rabbil alamin. Betapa tinggi Quran ini yang sangat menunjukkan kalau Al-Quran ini ucapan Allah rabbil alamin. Kalau ucapan manusia enggak akan sehebat ini walaupun dengan bahasa Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya Al-Arabi dengan bahasa Arab, tetapi ternyata kalimatnya sangat tinggi yang mereka terkagum-kagum. Tetapi mereka terheran-heran. Terkagum-kagum karena bagusnya, terheran-heran karena di luar aturan-aturan syair. Mereka hanya kenal bahasa yang bagus adalah syair. Mereka hanya kenal bahasa yang hebat, yang tinggi, yang baligh, tatanan bahasanya, aturan tata bahasanya sangat tinggi. Mereka tahunya syair. Tetapi Al-Quran hebat, bagus, tinggi, tapi bukan syair. Itu yang bikin mereka heran. Padahal orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan ahli tata bahasa Arab. Mereka terheran-heran dengan Al-Quran dan terkagum-kagum. Maka mereka menyatakan ini ucapan pasti. Ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Berarti adallahu ala annahu kalamu rabbil alamin. Sangat menunjukkan bahwa ucapan ini adalah ucapan Allah rabbul alamin. Auhahu ila rasulihil karim. Yang Allah wahyukan kepada rasulnya yang mulia. Waballagahu abdahu sadiqil amin. Sadiqil amin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada hambanya. Yang sadiqul amin. Yang jujur terpercaya. Salawatullahi wasalamuhu alaihima. Semoga salawat dan salam. Semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam. Dan kepada Jibril yang menyampaikannya. Qauluhu. Ayat berikutnya. Wa idha qila lahum. Ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Setelah Allah katakan bahwa itu dari syaitan, keinginan syaitan untuk menyesatkan, Allah katakan bahwa orang-orang yang berhukum dengan tagut tadi, dengan hukum-hukum tagut adalah orang-orang munafik. Dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, kalau dikatakan kepada mereka, marilah kemari. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Engkau akan lihat orang-orang munafik berpaling dari kamu. Tidak mau tunduk kepada ajakan kamu. Yasudduna anka sududa. Bayyana ta'ala anna hadhihi sifatul munafiqin. Allah gambarkan bahwa sifat itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa ini nasihat adalah untuk seluruh pihak, tidak hanya ke satu pihak. Kepada para penguasa dan juga kepada rakyat dan juga kepada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukankah hampir setiap munafik dimanapun dia berada, kalau dikatakan ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul, mereka akan menolak. Tapi akan begitu mereka, sesuai dengan tingkatan kemunafikannya. Semakin tinggi nifaknya, apalagi munafiqan khalisan, munafik yang murni, maka tentunya mereka tidak akan mau tunduk dengan Quran dan Sunnah, walaupun mengaku Muslim. Maka siapapun dia, dalam keadaan dikasih ayat dan hadis dengan tafsir dari ulama salaf, ini tafsir yang benar, ternyata mereka menolak dengan berbagai macam alasan, maka tanda-tanda kemunafikan ada padanya. Dimanapun dia, apakah kedudukannya dia sebagai penguasa, pemerintah ataupun rakyat jelata, apakah dia pimpinan organisasi atau anak buah pembebek organisasi. Kalau sikapnya seperti itu, yasuddun, menentang Al-Quran dan Sunnah, maka ada ciri kemunafikan padanya. Wa anna man fa'ala dhalika aw talabah wa in za'ama annahu mu'min fa innahu fi ghayatil bu'd minal iman. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, menentang hukum Allah dan Rasulnya, walaupun dia diajak yang seperti itu, diajak kepada Quran dan Sunnah, tetap menolak. Dia tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah, dan dia memilih untuk berhukum pada tagut. Walaupun dia mengaku mukmin, maka orang itu adalah yang paling jauh dari keimanan. Orang yang mengaku mukmin tapi ternyata jauh dari keimanan, siapa mereka? Munafik. Tidak lain. Berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah, hada dalil ala anna man idda'a aw man da'a ila tahkimil kitabi was sunnah fa'aba annahu minal munafiqin. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, ini dalil bahwa barang siapa yang diajak untuk berhukum kepada Quran dan Sunnah, kemudian dia menolak, maka orang itu adalah orang munafik. Ini berat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau ada orang kepada kamu datang membawakan dalil, ya akhi, Allah menyatakan ini haram dan hadis sahih menyatakan ini haram, kemudian kamu menolak, tapi kan, mulai ini tanda-tanda kemunafikan padanya. Dan kata Al-Qayyim rahimahullah, sebagai peringatan dan tahzir, ketahuilah bahwa orang yang diajak kepada Quran dan Sunnah kemudian menolak, maka dia munafik. Ini tahzir. Tidak menyebutkan dengan ta'yin, tapi ini adalah peringatan agar kita takut. Dan ayat-ayat yang demikian, hadis-hadis yang demikian, dan ucapan-ucapan para ulama yang demikian, biarkan sebagai tahzir, biarkan dia sebagai ancaman, biarkan dia sebagai kalimat yang mengerikan supaya kita takut. Tetapi bukan untuk menta'yin fulan munafik, kecuali dengan bukti-bukti yang jelas, kecuali dengan qiyamul hujjah, kecuali dengan sekian syarat untuk ta'yin. Maka apa yang saya sampaikan, 1 jam kebelakang tadi sampai sekarang ini, semuanya adalah ancaman-ancaman dan peringatan. Sifatnya nasihat. Jangan dipakai ucapan saya untuk memutuskan satu keputusan ta'yin. Berarti penguasa ta'ud, atau berarti organisasi fulani ta'ud, berarti ta'ud. Tidak bisa. Ini ancaman-ancaman kepada mereka semua pihak agar takut. Jangan sampai jadi munafik, jangan sampai jadi ta'ud, jangan sampai dia menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat di atas. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat yasuddun lazimun wahu bimakna yu'ridun. Lazim, bukan muta'addi, maknanya adalah berpaling. Berpaling dari kamu dengan sejauh-jauhnya. Maka dikatakan oleh musannif rahimahullah selanjutnya, fama aktara man ittasafa fi hadzal wasf. Betapa banyaknya orang-orang yang tersifati dengan sifat ini. Apa yang digambarkan dalam ayat dan apa yang digambarkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, bagaimana kalau kita lihat sekarang ini? Ma'aktsarum, betapa banyaknya manusia-manusia yang begini, yang mengaku muslim tapi disampaikan ayat dan hadis dia menolak dengan sekian macam alasan, 1001 macam alasan. Khususan mimman yad'al 'ilm, khususnya lebih-lebih lagi orang-orang yang mengaku berilmu, dianggap alim ulama, dianggap tokoh agama, dianggap dia sebagai panutan masyarakat, ternyata disampaikan dalil dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama, mereka menolaknya. Ikhwan fillah a'azakumullah, innahum saddu amma tujibuhu al-adillah, mereka menolak apa yang sudah diharuskan dari dalil-dalil dari Quran, dari kitab dan Sunnah. Ila aqwali man yukhti' katsiran, mereka tinggalkan Quran dan Sunnah dan justru mereka berpegang dengan ucapan-ucapan manusia yang yukhti' katsiran, yang banyak salah, banyak lupa. Mimman yantasibu ilal a'immatil arba'ah, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai madhab imam-imam yang 4. Saya kan Syafi'i, ini dalil-dalilnya dalil-dalil Hambali. apakah ada ayat-ayat Hambali? Iya, ini walaupun kamu bawakan hadis, ini hadis-hadisnya Hambali. Hadis-hadis Saudi ini, bukan hadis-hadis Syafi'i. Saya kan Syafi'i. Demikian pula Hanafi. Demikian pula mereka-mereka yang belakangan, yang mengaku-ngaku pengikut mazhab imam-imam tersebut. Tapi sama sekali tidak memegang nasihat mereka. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Mereka tinggalkan Quran dan Sunnah dengan alasan mazhabnya. Fi taqlidihim, taklid pada mereka. Man la yajuzu taqliduh, taklid pada orang-orang yang tidak boleh kita taklid kepadanya. Kalau kita hanya tunduk pada apa kata Rasul, memang diperintahkan untuk tunduk kepada Rasulullah SAW. Tapi tunduk pokoknya apa kata fulan, tidak diperintahkan sama sekali. Tidak ada dalilnya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Wa'atimaduhum ala qawli man la yajuzu li'timad ala qawlih. Menyandarkan pada ucapan manusia yang kita tidak boleh menyandarkan hukum pada mereka. Wa yaj'aluna qawlahu al-mukhalif li nass al-kitab wa sunnah wa qawaid asy-syari'ah wal mu'tamad 'indahum. Dan mereka menjadikan ucapan-ucapan orang yang menyelisih Quran dan sunnah, ucapan-ucapan tokoh yang menyelisih Quran dan sunnah, mereka jadikan sebagai pegangan mereka, sandaran mereka. La tasihul fatwa illa bihi, tidak bisa fatwa itu dikatakan sah kecuali kalau melalui ucapan orang ini. La haula wala quwata illa billah. Fa sara almuttabi' lirrasul baina ulaika ghariba, maka orang yang berpegang dengan sunnah di tengah-tengah orang yang demikian jadi asing, jadi sendiri, sedikit di kalangan orang yang banyak yang tidak mau tunduk pada Quran dan sunnah. Kama taqaddamat tanbih ala hadha fil bab alladhi qablah, sebagaimana sudah disinggung di bab-bab yang sebelum ini. Fatadabbar hadhil ayah wa ma ba'daha yatabayyan lak ma waqa'a fihi ghalibun nas. Pahamilah ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi, maka kita akan tahu apa yang terjadi di masyarakat kita ini. Ternyata kebanyakan mereka dalam keadaan berpaling dari kebenaran, meninggalkan amal dengan Quran dan sunnah di banyak kejadian, fi aktsaril waqa'i, dalam masalah apapun disampaikan dalil mereka menolak, padahal mereka seluruhnya mengaku muslimin. Maka jelaslah, wallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta perlindungan kepadanya, bahwa masyarakat ini sudah sangat rusak dan sebagian besar mereka tidak mau tunduk, dan orang yang mau tunduk pada Quran dan sunnah terasa asing, terasa sendiri, terasa sedikit. Nasallahu ta'ala al-inayah wa nasallahu ta'ala ar-rahmah wal-mufirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran.